Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, ya Allah muliakan. Juga para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, pendengar radio Roja Bandung, radio RIS di Kebumen, radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, radio Amuba di Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, radio Roja Lampung, radio Roja Pontianak, radio Roja Berau, dan juga Roja Tanjung Pinang, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, dan pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook di channel YouTube dan channel Facebook radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini di tengah guyuran hujan yang cukup lebat di Bandung, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir menghadiri kajian di sore hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas tentang menjaga lisan, jangan sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah, untuk memvonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah. Sekarang kita masuki bab baru, la yustashfa'u billah ala khalqihi. Tidak boleh Allah diminta sebagai syafaat atas makhluknya. Maknanya adalah menjadikan Allah sebagai perantara bagi makhluknya, seperti kita bertujuan memperoleh sesuatu keuntungan dari Nabi Muhammad SAW, lalu kita minta kepada Allah agar Allah menjadi perantara, maka itu terlarang. Karena menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syafi' atau syafaat, maknanya perantara untuk meraih kebaikan atau menolak keburukan. Di dalam hal ini, menjadikan Allah sebagai perantara terkandung tanakus kepada keagungan Allah. Makna tanakus menganggap kurang. Allah kedudukannya dianggap di bawah makhluk yang Allah ciptakan. Oleh karena itulah, maka tidak boleh menjadikan Allah sebagai syafaat untuk meraih sesuatu dari makhluknya termasuk dari Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi dalil adalah hadis yang diterima dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ja'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal, ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal, fastasqilana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, subhanallah." Famazala yusabbihu hatta 'urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Kata Jubair bin Mut'im, telah datang seorang Arab Badui. Arab Badui maknanya Arab pegunungan atau di desa yang jauh dari kota Madinah, di pelosok-pelosok desa yang jauh dari pembinaan dan pendidikan yang diterapkan oleh Nabi SAW. Umumnya mereka itu bersikap kasar, blak-blakan, dan kurang menjaga adab. Itu umumnya. Kata Jubair bin Mut'im, datang orang Arab Badui kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami telah melemah, keluarga kami telah kelaparan, dan harta kami telah banyak yang hilang. Maka mintakan hujan bagi kami kepada Allah." Ini permintaan yang dikemukakan oleh orang Arab Badui, disebabkan karena saat itu masa paceklik yang panjang, kemarau yang amat sangat panjang, lebih panjang daripada sebelumnya. Karena itu air kurang, susah, rumput-rumputan, pohon-pohon tidak tumbuh. Apa yang terjadi? Binatang-binatang juga banyak yang kelaparan, tidak bisa menghasilkan susu, banyak yang mati. Otomatis kurang pangan, kurang makanan. Ekonomi seret, terlandak, melanda semua orang, terasakan oleh semua orang. Dalam kondisi yang seperti itu, maka pasti jiwa manusia labil, lemah, stres dan depresi. Maka dikatakan oleh orang Arab Badui, jiwa-jiwa kami lemah dan keluarga kami kelaparan, harta kami banyak yang hilang. Maknanya ternak-ternak tidak menghasilkan susu, banyak yang mati dan harus disembelih untuk kebutuhan pangan mereka. Maka mintakan hujan kepada Allah bagi kami. Fastasqilana rabbak. Jadi orang Arab Badui ini bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW agar diturunkan hujan oleh Allah. Permintaan ini benar. Tidak ada penyimpangan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Boleh bertawassul kepada Nabi SAW selama beliau masih hidup, agar beliau berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan yang mereka butuhkan. Ini permintaan pertama. Permintaan atau pernyataan kedua, fa inna nastashfi'u billahi 'alaik. Makna kalimat ini adalah naj'aluhu wasitatan bainana wa bainaka litad'u Allah lana. Kata orang Arab Badui, kami menjadikan Allah sebagai syafaat atas dirimu. menjadikan Allah sebagai syafaat atas dirimu, maknanya kami menjadikan Allah sebagai perantara antara kami dan engkau. Tujuan utamanya Nabi Muhammad SAW. Terus mereka menjadikan Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan adanya tanakus. Tanakus itu mengap rendah, mengap kurang terhadap kedudukan Allah. Masa Allah dijadikan perantara untuk bisa memenuhi keinginan mereka dari Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini yang keliru, yang terlarang. Terus kalimat berikutnya mereka katakan wabika alallah, makna wabika alallah wa nastashfi'u bika alallah ay natlubu minka an takuna syafi'an lana indallah. Kami meminta engkau sebagai syafaat bagi kami di sisi Allah. Boleh enggak menjadikan atau memohon atau meminta Nabi sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah? Boleh. Kalimat ketiga ini juga tidak masalah. Jadi tiga kalimat yang diungkapkan oleh orang Arab Baduy. Pertama, minta agar Allah menurunkan hujan bagi mereka. Permintaannya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan tawassul kepada Nabi yang masih hidup ketika itu, ini boleh. Kalimat kedua, meminta Allah sebagai syafaat agar keinginan mereka kepada Nabi SAW terpenuhi, ini tidak boleh. Ketiga, meminta agar Nabi menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah, ini juga boleh. Jadi dari tiga kalimat, dua di antaranya benar, satu yang tengah itu yang salah. Mendengar itu berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah, subhanallah. Beliau terus tak henti-henti bertasbih. Sampai diketahui hal tersebut pada wajah para sahabatnya. Apa dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih? Tasbih di sini merupakan ungkapan istidzam dan istingkar. Istidzam artinya menganggap perkara ini perkara besar. Apa yang dilakukan atau diucapkan oleh orang Arab Baduy itu bukan perkara kecil. Yang kedua, tasbih di sini dengan makna mengingkari apa yang dikatakan oleh orang Arab Baduy tadi. Dan ketiga, tanzihan lillahi azza wa jalla mimma la yaliku bih. Pensucian bagi Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Nah, kenapa demikian? Karena ungkapan orang Arab Baduy pada kalimat yang kedua, menjadikan Allah sebagai perantara antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna subhana disebutnya isim masdar. Atau dengan kata lain, dia maf'ul mutlak dari sabbaha yusabbihu tasbihan. Harusnya tasbihan, kemudian menjadi subhana. Kata dengan makna masdar sehingga disebut isim masdar. Dan maf'ul mutlak atau isim masdar pertama mengandung makna penekanan. Makna subhanallah tadinya usabbihullaha subhana. Aku mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian usabbihunya dibuang menjadi subhanallah. Makna subhanallah usabbihullaha subhanahu. Aku mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, fi'il fa'ilnya atau subjek predikatnya dibuang, langsung saja objeknya, subhanallah. Dan ini banyak terpakai dalam ungkapan dalam bahasa Arab. Seperti syukron, kalau orang melakukan kebaikan kepada kita, kita jawab, kita katakan syukron, maknanya asykuruka syukron. Aku berterima kasih kepada engkau dengan sebenar-benarnya terima kasih, sungguh-sungguh loh. Asykurunya dibuang, asykurukanya dibuang, langsung syukron. Isbir sobron jamila, bersabarlah kamu dengan sabar yang indah. Isbirnya dibuang, langsung sobron, sabar ya kalau kamu dapat musibah. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, minta maaf, bahasa Arabnya apa? Afwan. Cukup masdarnya saja, afaltu ka afwan, afaltunya tidak perlu kita ungkapkan. Kalau salah, afwan. Kalau mau berterima kasih, syukran. Kalau menyuruh sabar, sobron. Itu di dalamnya mengandung kesungguh-sungguhan. Nah, demikian juga subhanallah, aku mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya maknanya adalah tanzihullahi amma yaliqu bihi amma la yaliqu bihi min naqsin aw aibin aw mumatsalatin lil makhluq wa ma asbaha dzalik. Maknanya adalah mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah, baik berupa kekurangan, aib, penyerupaan dengan makhluk, atau aib-aib lain yang tidak layak bagi Allah. Makna maha suci Allah, Allah itu suci dari kekurangan, enggak punya kekurangan, enggak punya aib, enggak punya kesalahan, enggak punya kekeliruan, enggak ada keburukan walaupun setitik. Itu makna subhanallah. Allah disucikan dari seluruh kekurangan. Nah, termasuk membandingkan Allah dengan makhluk, walaupun dengan perbandingan Allah itu lebih utama daripada makhluk, tapi dengan keutamaan sedikit. Dengan mengatakan tentu saja Allah lebih baik daripada raja. Itu termasuk tanakus kepada Allah. Menganggap Allah kurang dengan mengatakan Allah lebih baik daripada raja. Kenapa? Karena dibandingkan dengan sesuatu yang tidak layak menjadi bandingan bagi Allah. Sebagaimana sebait syair menyatakan, alam taro anna sayfa yanqusu qadruh idha qila inna sayfa amdha minal asa. Bukankah engkau melihat bahwa sebuah pedang yang sangat tajam seperti samurai akan turun atau akan menjadi rendah nilainya bila dikatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat? Ya iyalah, ya. Bagaimana kalau antum sebagai mahasiswa atau dosen atau mungkin sarjana, lalu dikatakan Anda memang lebih pintar dari anak TK? Itu pujian atau pelecehan? Pelecehan atau masa dibandingkan dengan anak TK, Anda lebih pintar daripada orang yang tidak pernah sekolah sama sekali. Ya iyalah, itu bukanlah pujian, tapi apa? Pelecehan. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan ataupun dilakukan, termasuk kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk komparasi Allah dengan makhluk, walaupun dengan ungkapan Allah lebih baik daripada makhluk. Qauluhu famazala yusabbihu. Nabi terus-menerus bertasbih. Nanti kita terangkan kenapa Nabi bertasbih. Tadi sudah dijelaskan, tasbih tadi bermakna tiga. Pertama, isti'zamah, menganggap besar urusan ini. Ini bukan urusan kecil. Kesalahan tersebut bukan kesalahan kecil. Yang kedua, pengingkaran itu mengatakan subhanallah itu diingkari. Seperti dalam ayat Allah menyatakan wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Orang-orang kafir, orang-orang muslim menyatakan Allah punya anak. Dan yang dimaksud anak oleh mereka adalah para malaikat. Para malaikat itu mereka yakini anak-anak Allah dan berjenis kelamin wanita. Wanita yang cantik, punya sayap, di atas kepalanya ada lingkaran putih, pakai tongkat, di ujung tongkatnya ada bintang, gitu kan? Itu bayangan orang-orang kafir tentang malaikat. Cantik, makanya apa bahasa merekanya malaikat? Angel, angel. Bisa bermakna dua, bisa bermakna malaikat, bisa bermakna bidadari ya. Karena berjenis kelamin perempuan menurut mereka. Oleh Allah diangkari, subhana, maha suci Allah dari tuduhan mereka. Dengan mengatakan subhana wa qalu takhadar rahmanu walada, Allah, mereka berkata Allah punya anak. Kata Allah subhana bal ibadu mukramun. Subhana ini pertama ucapan mereka tidak ringan, tuduhan kepada Allah dan kepada malaikat dengan tuduhan palsu yang keliru. Kedua, mengingkari ucapan mereka, bohong, enggak benar bahwa Allah punya anak dan anaknya adalah malaikat. Ketiga, mensucikan Allah dari tuduhan mereka. Bal ibadu mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi tasbih mengandung tiga. Pertama, istilam, mengapa besar kesalahan itu. Kedua, pengingkaran. Ketiga, pensucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tasbihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ucapan orang Badui itu kekeliruannya besar, tidak kecil. Sampai tasbihnya diulang terus menerus tidak terhitung, sampai dikatakan famazala. Makna mazala tidak henti-hentinya. Yusabbihu, beliau bertasbih, hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabih, sampai-sampai terlihat pada wajah para sahabatnya maknanya tasbih Nabi alaihi salatu wasallam berefek besar kepada ekspresi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berefek pada wajah para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mengetahui tidaklah Nabi bertasbih dengan cara demikian di momen seperti itu, dan tidaklah beliau mengulang-ulang tasbihnya berkali-kali kecuali untuk perkara yang dianggap besar. Maknanya ada orang yaitu Arab Baduy mengatakan satu perkataan yang isi perkataannya merendahkan martabat Allah dari martabat tingkatan yang sebenarnya. Maka tasbih, setiap kali kita mendengar atau membaca Allah atau ajarannya atau Nabi Muhammad SAW dilecehkan, dihinakan, direndahkan, bertasbihlah kita. Subhanallah. Termasuk apabila Nabi SAW dan para sahabatnya sedang safar, terus mereka mengarungi jalan atau menelusuri jalan yang menurun, nurug tug mudun tuturubun gitu ya. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Tasbih, subhanallah. Ini sunnah beliau. Kita turun tangga, tasbih. Termasuk eskalator, termasuk elevator, apa yang naik turun teh? Mik. Lift. Dari lift ke mik. Lift turun, tasbih, subhanallah. Eskalator turun, tasbih, subhanallah. Mana turun tangga, subhanallah, subhanallah. Turun dari gunung, subhanallah. Pokoknya asal menurun itu disunnahkan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tanzihan lillahi ta'ala anis sufuri alladhi kana fi sifatihim. Itu mensucikan Allah dari kerendahan yang sering teralami dan menjadi sifat bagi makhluk. Makhluk merendah kalau turun, berada di tempat yang terendah, yang lebih rendah daripada makhluk yang lainnya. Makhluk bolehlah menjadi rendah, tapi Allah tidak. Baca subhanallah. Allah suci dari kerendahan, Allah suci dari kehinaan. Sebaliknya kalau menanjak, naik tangga, naik lift, pas take off pesawat gitu ya, naik apa turun? Ya pasti naiklah ya. Itu takbir. Nabi SAW takbir. Begitu juga kita kalau naik tangga takbir, kalau naik lift takbir, kalau naik eskalator takbir, ketika take off takbir karena sedang menanjak kita. Kenapa? Karena ketika seseorang naik ke tempat tinggi, dia berada di tempat lebih tinggi dari makhluknya, sadar bahwa ada yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih besar, lebih agung daripada kita. Siapa? Allahu Azza wa Jalla. Baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya ta'ziman lillahi Azza wa Jalla. Wa anna Allah ta'ala huwa alladhi lahul kibriya fis samawati wal ard. Ini pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa Allah memiliki kebesaran di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh alam ini ya. Jadi para sahabat mengetahui bahwa Nabi sedang menghadapi perkara besar dengan mengatakan subhanallah, menganggap itu perkara besar, dan itu terlihat dari ekspresi wajah para sahabat melihat sikap Nabi yang bertasbih terus menerus. Lalu Nabi SAW menyatakan, waihak atadrimallah innallaha inna sya'nallahi a'zamu min dhalik innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin min khalqiq. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waihak. Apa makna waihak? Waihak ini maknanya alzamakallahu waihak. Allah menetapkan waihak kepada kamu. Waihak atau kata-kata waihun lak, maknanya adalah wail, wais, waihak, itu maknanya sama dalam arti mengatakan kecelakaan. Tapi beda maksud. Kalau waihak disebut kalimatut tarahum, kata yang menunjukkan rasa kasihan orang yang berbicara kepada orang yang diajak bicara, disebutnya kalimatut tarahum. Kalau wail disebutnya kalimatu wa'id, kata-kata ancaman. Baik waihak atau wail artinya celaka. Cuma kalau waihak itu ungkapan empati atau ungkapan kasihan kepada kamu. Aduh celaka kamu. Dengan nada seperti itu, celaka kamu dengan perkataan seperti itu. Tapi kalau wail, celaka kamu. Itu ancaman bahwa kamu akan celaka. Tapi kalau umpamanya, aduh celaka kamu telah mengatakan perkataan itu, itu kalimat apa? Kasihan kepada dia. Kasihan dia loh. Mungkin gitu bahasa kitanya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aduh kasihan sekali kamu. Atadrimu Allah, tahu enggak kamu apakah Allah itu? Sampai-sampai kok Allah dijadikan wasilah antara kamu dengan aku? Dijadikan perantara antara kalian dengan aku? Tahu enggak kamu Allah itu apa? Sesungguhnya kedudukan Allah lebih agung daripada itu. Tidak boleh Allah dijadikan syafaat bagi makhluknya, bagi siapapun. Jadi tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara antara kita dengan makhluk lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan bab yang sedang kita bahas ini. Ketika menerangkan kalimat ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, kata beliau, qala ba'du ulama'i lughah inna wayh kalimatu tarahum wa wail kalimatu wa'id. Kata para ulama ahli bahasa, wayh disebut kata yang mengungkapkan rasa kasihan kepada lawan bicara. Adapun wail maknanya merupakan kata yang mengancam. Sehingga makna waihak inni atarahumu laka wa alaika, aku merasa kasihan kepadamu atas dosa atau kesalahan yang baru saja kamu lakukan. Dan sebagian ulama menyatakan kullu hadhil kalimah tadullu ala tahdir, kalimat baik wail ataupun waihak ini mengandung makna tahdir. Tahdir itu wanti-wanti, warning, awas jangan ngomong begitu kamu, hati-hati itu bahaya, itu kekeliruan yang tidak kecil. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW mengatakan waihak kepada orang itu, menunjukkan orang itu telah melakukan kesalahan yang tidak kecil karena ketidaktahuan mereka tentang kedudukan Allah Azza wa Jalla. Berkata Nabi SAW, atadrimallah, tahukah kamu apakah Allah itu? Ungkapan atadri mallah, huruf istifham di sini, istifham itu kata tanya, atadri apakah kamu tahu, mallah apakah Allah itu, huruf istifham di sana bermakna ta'zim, maknanya sya'nullahi azim, tahu enggak kamu bahwa kedudukan Allah itu sangat-sangat agung, bal anta jahilun bihi, tapi kamu bodoh tentang hal itu, kamu tidak tahu keagungan dan kemuliaan Allah sampai-sampai kamu mengatakan demikian. Ya, lalu Nabi lebih mempertegas lagi, inna sya'nallahi a'zamu min dhalik, sesungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada itu. Tidak boleh dijadikan Allah sebagai perantara antara dua makhluk, antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya inna amrallahi wa 'azamatahu a'zam mimma tasawwarat haitsu ji'ta bihadzal lafz. Makna sesungguhnya kedudukan Allah lebih agung daripada itu, artinya keagungan Allah jauh lebih agung daripada sangkaan kamu ketika kamu mengatakan kalimat tersebut. Lalu setelah menjelaskan alasan, setelah mengingkari ucapan itu, terus dijelaskan alasannya, lalu Nabi menegaskan, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin. Sesungguhnya tidak boleh Allah dijadikan syafaat atas satu makhluk pun. Maknanya la yutlabu minhu ayyakuna syafi'an ila ahadin. Wadhalika likamali azamatihi wa kibriyaihi. Artinya tidak boleh meminta Allah sebagai syafaat bagi siapapun, karena keagungan Allah, kemuliaan Allah dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis yang menerangkan tentang hal ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Selain Imam Abu Dawud, Imam Bukhari pun mengeluarkan hadis dalam kitab At-Tarikhul Kabir. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Abi Asim. Akan tetapi hadis ini dhaif sanadnya, karena pertama hadis ini termasuk hadis mu'an'an, hadis yang diriwayatkan melalui lafaz an fulan disebut hadis mu'an'an. Kalau sebuah hadis diriwayatkan dengan lafaz an seperti itu, menunjukkan itu dhaif. Kedua, ada seorang rawi namanya Jubair bin Muhammad. Dia ini majhul, tidak dikenal, tidak diketahui apakah thiqat ataukah tidak. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan keterangan itu, hadis tersebut dhaif. Tapi berkata Syaikh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, wa hadzal hadis fihi dha'fun walakin ma'nahu sahih annahu la yajuzu li ahadin an yaqul nastasfiu billahi alaik. Hadis ini di dalamnya ada kelemahan tapi maknanya sahih, yang menerangkan bahwa tidak boleh bagi seorang untuk berkata, aku meminta syafaat kepada Allah untuk minta bantuanmu, minta bantuan kepada sesama manusia, ya, dengan menjadikan Allah sebagai perantara, dengan mengatakan aku jadikan Allah sebagai perantara untuk meminta engkau agar engkau begini, begini, begini. Maka itu tidak boleh. Timbul pertanyaan, bukankah ada hadis, dan hadis ini pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tentang meminta dengan menyebut nama Allah. Kalau ada orang yang bertanya ke kita atau meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, demi Allah saya minta kepadamu agar begini, begini, begini. Demi Allah saya bertanya kepadamu tentang begini, begini, begini. Maka wajib dijawab, wajib permintaannya diberikan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man sa'ala billah fa'tau. Siapa orang yang meminta atau bertanya dengan menyebut nama Allah, berikan permintaannya. Hadis ini sudah kita bahas. Hadis ini menjadi dalil bolehnya meminta dengan menyebut nama Allah. Seandainya meminta dengan menyebut nama Allah tidak boleh, maka tidak mungkin wajib memberi apa yang dimintanya. Bukankah ini juga sama dengan menjadikan Allah sebagai syafaat? Kenapa itu boleh, yang tadi tidak boleh? Dijawab, inna su'ala billah la yaqtadi an takuna martabatas su'al bihi adana min martabatil mas'ul bi khilafil istishfa. Bal yadullu ala anna martaba al-mas'ul bihi azimah bihaitsu idza sa'ala bihi u'tiya. Ala anna ba'dal ulama qal man sa'alakum billah ay man sa'alakum su'alan bimuqtada syari'atillah fa'atau walaysal makna man qal as'aluka billah. Dijawab, sesungguhnya meminta dengan menyebut nama Allah tidak mengandung makna bahwa Allah itu kedudukannya kurang dalam pandangan orang yang meminta. Bahkan lebih, berbeda dengan minta syafaat. Sebagai contoh, kalau kita minta ke kawan kita suatu permintaan agar dia memberikan apa yang kita minta, salah satu taktik kita menyebut nama orang yang disegani, ya. Kata bos tuh, saya harus meminta kepada engkau. Umpamanya seorang karyawan datang ke bendahara perusahaan, kata dirut, saya harus kesini minta uang 1 miliar aja. Menyebut siapa bosnya? Kira-kira bendahara itu memberi apa tidak? Memberi. Oh, ini perintah bos, membawa-bawa nama bos. Kalau enggak saya kasih, saya akan disanksi. Dalam hal ini, apakah kedudukan bos yang disebut lebih rendah daripada bendahara? Tidak, lebih, malah lebih tinggi. Sehingga apabila seseorang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah saya meminta kepada engkau begini, begini, begini, apakah itu merendahkan kedudukan Allah atau tidak? Tidak, malah mengagungkan. Kita yang diminta Allah membawa-bawa nama Allah, akhirnya kita kasih. Berbeda dengan istisfa, meminta syafaat, menjadikan Allah sebagai syafaat perantara antara kita dengan orang lain, maka biasanya yang dijadikan syafaat lebih rendah daripada yang dimintai syafaat. Ya apa tidak? Iya. Kita meminta agar Nabi Muhammad SAW menjadi syafaat bagi kita di sisi Allah. Apakah kedudukan Nabi di atas Allah atau di bawah Allah dengan kalimat barusan? Di bawah Allah. Sehingga kalau dibalik, saya menjadikan Allah sebagai syafaat agar Nabi Muhammad SAW memberikan permintaan kita, ini menunjukkan bahwa kedudukan Allah di bawah Nabi Muhammad SAW, dan itu kekurangan dari aspek tauhid. Berdasarkan hal itulah, maka dibolehkan meminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun para ulama memiliki penafsiran beragam. Sebagian ulama menyatakan man salakum billah, maknanya siapa orang yang meminta kepada kamu dengan menyebut nama Allah, maksudnya meminta di bawah kandungan syariat Allah. Memintanya dibolehkan oleh syariat. Meminta karena fakir benar, karena miskin benar, karena bangkrut benar, karena ada alasan syar'i untuk meminta, beri. Dia fakir, dia miskin, meminta hak zakat mereka dari kita dan kita sudah memiliki kewajiban, beri. Termasuk sebuah kisah yang sahih yang pernah juga kita bahas tentang 3 orang yang cacat dan miskin. 1 cacatnya adalah botak dan juga miskin. Dia sering dihina, dilecehkan, si botak gitu ya. 2 orang yang seluruh tubuhnya penuh buruk, penuh budug, penuh apa, borok. Penyakit apa? Kulit, bahasa Sundanya budug. Kerjaannya gegetret, garuk-garuk. Otomatis kulitnya apa? Rusak-rusak, dihina orang, dijauhi orang, dan miskin lagi. 3 buta, sering dilecehkan, dan juga miskin. Allah ingin menguji ketiga orang ini. Diutuslah satu malaikat berwujud orang. Berdatanglah kepada siapa? Kepada orang yang botak tadi. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin punya rambut yang sangat bagus. Diusap kepalanya dan tak berapa lama rambutnya tumbuh dengan amat sangat bagus. Lebih bagus dari rata-rata orang. Kebayang tadinya botak, punya rambut bagus, nyisir terus kayaknya. Harta apa yang paling kamu sukai? Unta. Dikasih unta betina yang bunting, didoakan. Lalu untanya berkembang biak dengan cepat, melahirkan anak, anak-anaknya cepat besar, melahirkan anak terus, sampai satu ladang padang penuh dengan unta dia. Ya jadi normal, bahkan rambutnya jauh lebih bagus, ya juga dia kaya raya. Datang lagi malaikat ke orang yang seluruh tubuhnya penuh oleh penyakit kulit. Didatangi, apa yang kamu inginkan? Saya ingin memiliki kulit yang sangat bagus sehingga orang tidak menghina saya. Diusap semua itu kulitnya, dan kulitnya jauh lebih mulus, lebih bagus daripada kulit umumnya orang. Kebayang bangganya ya. Harta apa yang paling kamu sukai? Sapi. Lalu dikasihlah seekor sapi yang bunting betina, lalu beranak pinak sehingga dia kaya raya. Datang ke si buta, apa yang kamu inginkan? Saya ingin bisa melihat, ingin bisa melihat keindahan alam. Diusap sembuh. Harta apa yang kamu paling sukai? Kambing. Dikasihlah kambing betina yang bunting, kemudian beranak pinak dan kaya raya. Setelah tiga-tiganya sembuh dari cacat atau dari kekurangannya dan menjadi kaya raya, orang tidak lagi menghina tapi menghormat. Lalu malaikat datang lagi ketiga orang itu, menyerupai orang yang persis sama dengan kondisi mereka dahulu. Kita tidak akan ceritakan seluruhnya. Di antaranya malaikat datang kepada orang yang mantan si budug. Apa budug itu tadi? Penyakit kulit. Dia datang seperti orang itu dahulu. Ya miskin, ya kulitnya semuanya punya penyakit. Lalu dia berkata, as'aluka billadhi a'takal launal hasan. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan kepada kamu warna kulit yang sangat bagus. Aku orang yang fakir, yang miskin. Tidak ada yang bisa menyampaikan aku ke tempat tujuanku kecuali Allah, kemudian engkau. Kemudian bantuan engkau. Dia berkata begitu kepada mantan si botak, dia berkata begitu kepada mantan si budug, dan jawaban si botak dan si budug sama. Sesungguhnya tanggung jawabku banyak. Sesungguhnya keluargaku banyak, harus banyak memberi ini, memberi itu. Lalu orang malaikat jelmaan orang ini menyatakan, bukankah dulu kamu pun seperti aku, ya cacat dan miskin? Dia menjawab, enggak, aku memiliki harta ini warisan dari ayahku, dari kakekku, dari buyutku, dan seterusnya. Bohong apa dusta orang ini? Dua-duanya, ya bohong ya dusta. Maka malaikat mendoakan, in kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu yang dahulu. Doa malaikat. Tokcer ini doa malaikat. Ampuh, didengar, dikabulkan oleh Allah. Dan memang dia ditugaskan oleh Allah untuk menguji mereka. Maka tak lama kemudian si mantan botak sedikit demi sedikit rambutnya rontok kembali. Untanya satu demi satu terserang penyakit lalu mati mendadak. Sampai untanya habis kepalanya botak lagi kembali ke masa yang lalu. Botak lagi, miskin lagi, karena dia enggak bersyukur, tuh dia kufur. Ada orang minta dengan menyebut nama Allah, dia enggak memberikan apa yang dia minta, padahal dia mampu. Demikian juga mantan si budung, tiba-tiba ada gatal lagi di kulitnya digaruk, terus menyebar, budung lagi. Sapinya satu demi satu mati lagi, habis semua sapi, habis semua kulitnya, kembali dia ke masa lalu. Ia cacat, ia juga miskin. Adapun si buta, begitu datang orang, padahal ini orang jelmaan malaikat, datang dalam keadaan buta dan miskin berkata, as'aluka billadhi a'ada ilaika al-uyun, demi aku meminta dengan menyebut nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu kepadamu. Dia menyebut nama Allah. Tidak ada yang bisa menyampaikan aku kepada tujuanku kecuali Allah, kemudian kamu. Apa kata mantan si buta? Wahai hamba Allah, dulu aku pun seperti kamu. Ya buta, ya miskin. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku dan memberikan harta yang sebegini banyak untukku. Sekarang khudh masyita watsruk masyita. Ambil oleh kamu kambing-kambing aku yang kamu suka, tinggalkan yang kamu tidak suka. Ambil semaunya, mau berapa ekor. Apa kata malaikat itu? Innallaha arsalani ilaika, sungguhnya Allah mengutus aku kepada kamu untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Sekarang silakan miliki kambingmu, sesungguhnya Allah telah memberkati hartamu dan telah mencabut kembali nikmat pada dua sahabatmu. Ini luar biasa hadis, dan di dalamnya terkandung orang yang meminta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walhasil ada perbedaan antara meminta dengan menyebut nama Allah dengan menjadikan Allah sebagai syafaat untuk menerima bantuan dari orang lain. Walhasil ini dua hal yang berbeda, ya. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, inkaruhu ala man qala nastasfi'u billahi alaik. Pertama, pengingkaran Nabi SAW terhadap orang yang menjadikan Allah sebagai syafaat bagi hambanya. Dan ini melahirkan kewajiban untuk mengingkari segala hal yang mungkar, segala hal yang keliru, segala hal yang menyimpang dari aturan Allah, terlebih penyimpangan itu dalam urusan tauhid, menyangkut hak Allah yang dikurangi oleh orang, maka wajib kita ingkari. Seperti contoh ada orang yang menyatakan demi Allah dan Rasulnya, ada yang begitu? Ada. Benar apa salah? Keliru besar. Karena siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah syirik. Kenapa? Karena menyamakan Allah dan Rasulnya dalam hal pengagungan melalui sumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Hanya demi Allah saja, ya. Tidak boleh dua-duanya disebut dalam sumpah. Hanya Allah saja. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. wajib kita ingkari. Kedua, dari hadis ini kita pun bisa mengambil faedah tentang lafaz yang benar bila ada orang yang merendahkan Allah ataupun syariatnya. Apa lafaz yang benar? Tasbih subhanallah. Kalau ada orang yang merendahkan Allah, baik yang kita dengar secara lisan ataupun yang kita baca melalui media sosial atau melalui media massa atau melalui media elektronik, kita dengar, kita lihat, kita baca, isinya penghinaan, perendahkan kepada Allah atau kepada ajaran Allah, maka tasbihlah dengan mana kata mengatakan subhanallah. Di dalam tasbih terkandung 3 poin. Apa tadi? Pertama, menganggap besar urusan ini. Ini urusan besar, bukan urusan kecil. Kedua, pengingkaran terhadap hal tersebut. Ketiga, pensucian Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Seperti tadi, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, berkata orang-orang musyrik bahwa Allah punya anak. Subhanahu, maha suci Allah dari tuduhan mereka. Bal ibadum mukarramun, bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bukan anak Allah. Jadi mengingkari omongan orang, tulisan orang, sikap orang yang merendahkan Allah, merendahkan juga ajarannya, dengan bertasbih kepada Allah. Dan di dalam tasbih terkandung apa? Terkandung pengingkaran, terkandung menganggap besar terhadap urusan tersebut, dan terkandung pensucian kepada Allah dari apa-apa yang dituduhkan. Ini faedah yang kedua. Faedah ketiga, jawajus syakwa linailil hil, dibolehkannya mengeluh untuk memperoleh solusi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Badui tadi, dia mengeluhkan apa yang dihadapinya berupa kesulitan, walaupun kesulitan dunia, krisis ekonomi, krisis mental juga karena depresi dengan keadaan yang ada, kelaparan juga. Dan itu diungkapkan oleh orang Arab Badui, ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami melemah, terus keluarga kami juga kelaparan, dan harta-harta kami banyak yang hilang. Ini mengeluh apa bukan? Mengeluh. Dan Nabi SAW tidak melarang orang itu mengeluh. Beliau hanya mengkritik ungkapan dari keluhan. Sebab salah satu kalimat dalam keluhan orang itu ada yang keliru, ada yang menyimpang. Tapi kemudian Nabi SAW memenuhi permintaan orang itu agar berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Iya, memenuhi permintaan itu. Menunjukkan mengeluh dalam rangka meminta solusi yang dibutuhkan dibolehkan. Dan itu tidak termasuk hal yang terlarang. Gak boleh kita berprinsip, gak boleh mengeluh kepada sesama manusia secara mutlak. Pas sakit ke dokter ditanya, apa keluhannya pak? Gak boleh dokter, gak boleh mengeluh. Agama saya melarang saya mengemukakan keluhan. Ya dokter, gimana tahu penyakitnya? Gak akan bisa ngasih solusi. Boleh gak mengemukakan keluhan penyakit ke dokter? Boleh. Karena untuk meminta apa? Solusi, obat penyembuhan atau terapi penyembuhan lain yang dibutuhkan. Boleh, tidak apa-apa, sedetil mungkin keluhan kita diungkapkan kepada dokter untuk memberikan informasi selengkap mungkin tentang penyakit kita. Boleh umpamanya, saya punya penyakit jantung, rasanya begini, di dada kiri begini, dada kanan begini, kemudian di tengah-tengah begitu, terutama kalau ada masalah begini. Masalah begini kerasa dada sini, masalah begitu kerasa dada kanan, masalahnya sedang-sedang kerasa di tengah gitu. Kalau puncak banget semuanya terasa. Boleh didetilkan seperti itu. Mengeluhkan seperti itu dalam rangka meminta solusi dibolehkan, dan ini banyak diungkapkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, jawazut tawassul dan pelajaran keempat, bolehnya tawassul kepada orang yang masih hidup. Sebagaimana Arab Badui tadi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah, dan ini tawassul kepada orang yang masih hidup. Dan ini juga banyak dilakukan oleh para sahabat. Datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya begini, begini, begini. Itu banyak. Contohnya peristiwa istisfa'nya atau minta syafaatnya atau tawasulnya Ukasah kepada Nabi SAW. Apa permintaan Ukasyah? Agar dimasukkan ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab yang jumlahnya 70 ribu orang. Oleh Nabi tidak dilarang, didoakan. Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan Ukasyah salah satu di antara 70 ribu orang tadi. Ada wanita hitam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashab, fad'ullaha ayashyani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya penyakit sara'. Sara' ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Pertama, sering kesurupan. Yang kedua, epilepsi atau ayan. Gejalanya kan sama ya. Orang yang ayan seperti yang kesurupan. Orang yang kesurupan seperti yang ayan. Dan kalau aku kambuh, aku itu suka terbuka aurat. Karena gak sadar kan. Terbuka auratku, malu. Mengeluh. Tapi untuk meminta apa? Solusi. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilarang, tapi diberi opsi, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti ad'ullaha ayashfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu, bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi gak ada jaminan surga kalau sembuh tuh. Mending tetap sakit tapi surga asal sabar. Mending sembuh bebas dari penyakit tapi gak ada jaminan surga. Wanita ini memilih opsi yang pertama. Asbiru ya Rasulullah. Kalau begitu saya milih sabar saja wahai Rasulullah. Walaupun penyakitnya gak sembuh, asal apa? Surga. Tapi tolong doakan kepada Allah, bila aku kambuh auratku tidak terbuka. Lalu didoakan oleh Allah. Sejak saat itu bila wanita ini kambuh, tidak pernah auratnya terbuka. Dikabul itu doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibolehkan mengeluh dalam rangka memberi meminta solusi. Adapun mengeluh bukan untuk meminta solusi, bukan kepada orang yang bisa memberikan solusi. Mengeluh sekedar melampiaskan keputusasaan dia ketidakridhoan dia terhadap musibah yang Allah timpakan kepadanya, maka ini terlarang, tidak boleh. Jadi mengeluh ada dua macam. Mengeluh, mengemukakan keluhan untuk mencari solusi. Yang kedua, mengemukakan keluhan sekedar ungkapan ketidaksabaran tanpa solusi. Maka pilih-pilih orang kepada siapa kita mengeluh. Mengeluhlah kepada orang yang bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang kita hadapi ini. Ya, ikhwah, itulah beberapa pembahasan kita pada sore hari ini. Cukup pembahasan itu sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab untuk hari Jumat. Biasa seperti biasa dikhususkan tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Dan kepada Akhi Fawas di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Iya, barakallahu fiik Ummu Fatimah. Pertanyaannya, punya saudara dukun lalu mati, lalu tidak takziah ke keluarganya, apa boleh? Baik, barakallahu fiik. Pertama, apakah dukun itu kafir apa tidak? Musyrik apa tidak? Kalau dia kafir atau musyrik, maka tidak boleh bertakziah ke keluarga orang yang mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana Nabi SAW pun tidak bertakziah kepada pamannya yang mati dalam keadaan musyrik. Siapa? Abu Talib, mati dalam keadaan musyrik. Sebelum matinya iya, seketika sakitnya dilayat. Boleh melayat orang kafir yang sakit. Untuk diapain? Untuk didakwahi. Siapa tahu bisa diajak masuk Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadis bahwa Nabi SAW melayat orang kafir yang sakit banyak. Di antaranya, Nabi SAW memiliki pembantu orang Yahudi. Suatu saat orang Yahudi yang menjadi pembantu sakit keras, dilayat oleh Nabi SAW lalu diajak kepada Islam. Aslim, Islamlah kamu. Anak pemuda ini melihat ke bapaknya seolah-olah minta izin. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Akhirnya orang ini bersyahadat masuk Islam. Lalu Nabi SAW menyatakan, kita lebih berhak terhadap anak ini dibanding bapaknya. Lalu anak ini dibawa dan diurus, diproses sebagai seorang muslim. Termasuk Abu Talib yang musyrik, di akhir hayatnya ketika sakit keras dilayat, diajak Islam, tapi enggak mau Islam dan mati dalam keadaan musyrik. Nabi SAW tidak ikut penyelenggaraan jenazahnya, tidak ikut bertakziah. Jadi kalau orang itu kafir kemudian mati dalam keadaan kafir, tidak disyariatkan untuk bertakziah. Kalau dukun tersebut tidak kafir, tidak musyrik, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, maka tetap terkena syariat bertakziah. Nah, terus dukun ini statusnya kafir apa tidak? Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya tentang hukum tukang sihir, apa tukang sihir ini murtad enggak dari Islam? Kalau seorang muslim mempelajari sihir, apakah murtad, apa kafir atau tidak? Berkata Imam Syafi'i, sa'aqulu lahu arini sihrak. Aku akan bertanya dulu kepadanya, coba perlihatkan sihirmu kepadaku. Kalau pada praktek pedukunannya, praktek sihirnya, ada perkara-perkara yang mengandung unsur syirik dan kufur, maka dia syirik dan kufur. Seperti ada ritual meminta kepada jin, meminta kepada ruh-ruh yang diyakini masih gentayangan, berdoa kepada mereka musyrik, atau tidak berdoa tapi melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kufur karena permintaan jin. Seperti si jin yang memberikan sihir kepada orang itu mensyaratkan, kamu bisa dibantu oleh bangsa jin kalau umpai kamu ambil mushaf masukkan ke lubang WC, atau injak-injak itu mushaf kamu akan sakti. Itu juga membuat dia kufur. Dia tidak musyrik tapi kufur dengan perbuatannya itu, maka dihakimi kafir dan murtad dari Islam. Kalau mati dalam keadaan demikian, maka tidak boleh dilayat karena dia mati sebagai seorang kafir. Tapi bila praktek pedukunan yang dilakukannya tidak ada yang mengandung unsur syirik, unsur kufur, hanya unsur bid'ah dan maksiat. Umpamanya boleh nih, kamu akan sembuh atau kamu akan sakti mandraguna asal kamu baca ini sekian ribu kali. Kamu melakukan saum 3 hari dari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, malam Jumatnya kamu harus mandi dari 7 air sumur, dihanduk oleh 7 helai kain, dipakai sabun 7 merek umpamanya, itu bid'ah. Tapi tidak sampai kepada taraf kufur atau musyrik. Maka dukun-dukun dengan praktek seperti itu tidak sampai keluar dari Islam, tidak sampai murtad dari agamanya, dan dia mati sebagai seorang muslim yang ahlul kabair, muslim yang berdosa besar. Maka sebagai muslim dia tetap memiliki hak seperti umumnya kaum muslimin, yang apabila dia mati dilayat, dia mati disolatkan, didoakan dengan doa ampunan dan rahmat, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Jadi kita tidak bisa memukul rata status setiap dukun secara sama. Enggak, tergantung bagaimana dia mempraktekkan pedukunannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Iya. Pak Rahmat di Sukabumi, barakallahu fik. Kalau ada orang memiliki harta, apapun bentuk hartanya, baik tanah, rumah, mobil, perusahaan, atau uang cash atau emas perhiasan, yang cukup untuk ongkos haji, maka dia terkena kewajiban haji. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah apabila mampu di jalannya, termasuk kemampuan finansial, punya uang. Seperti tadi, punya sebidang tanah yang bila dijual mencukupi untuk ongkos haji, maka wajib. Dia sudah terkena dengan kewajiban haji. Bila tidak dilaksanakan, dia berdosa besar. Karena haji ini termasuk rukun Islam, rukun Islam yang 5, yang bila sudah memenuhi persyaratan termasuk kemampuan, maka terkena dia dengan kewajiban haji. Terlebih kalau alasan tidak haji itu karena sayang dengan hartanya. Ya, saya bisa haji tapi saya enggak punya lagi simpanan tanah. Jangan fikirkan itu urusan Allah yang telah menjamin rizki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan fikirkan bahwa kita akan kelaparan setelah haji, enggak. Ya, jual tanah itu, jual rumah yang lainnya yang bisa kita pakai untuk ongkos haji, Allah Azza wa Jalla akan memberkati harta kita, hidup kita, dan mengganti dengan yang jauh lebih baik, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan ketika menerangkan ayat dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang terakhir, ya. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut, ayatiya ahadakumul maut, fayaqul rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian dengan rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lalu dia berkata, ya Allah, undurkan kematian itu sebentar saja. Aku berjanji aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Kata Ibnu Abbas, ini ayat tentang orang yang kaya, yang ketika kayanya, kayanya dia tidak mau zakat, tidak mau haji sebagai dua rukun Islam. Tidak mau zakat, tidak mau haji, padahal sudah terkena kewajiban zakat, terkena kewajiban haji. Allah menyatakan, infakan hartamu untuk zakat dan haji. Pas nanti datang kematian, orang ini menjerji, Allah, hidupkan lagi saya ke muka bumi. Saya berjanji akan sedekah, maknanya saya akan zakat. Dan saya akan berjanji untuk menjadi orang yang soleh, maknanya saya akan berhaji dengan harta saya. Itu yang diungkapkan oleh orang itu sebagai ungkapan penyesalan yang tiada terkira. Seandainya dia tahu ketika di dunia besarnya dosa meninggalkan zakat dan meninggalkan haji padahal dia mampu, niscaya dia akan menunaikan sesegera mungkin, sehingga pas mati baru tahu dahsyatnya azab untuk orang yang enggak zakat, enggak haji itu kayak begini, lalu minta hidup kembali ke alam dunia. Apa kata Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang bila sudah tiba ajalnya. Ini nanti akan menyesal. Orang yang tidak haji padahal dia mampu akan menyesal, ya. Adapun pertimbangan bahwa dia ingin meninggalkan warisan untuk anak-anaknya, itu tidak menjadi alasan untuk tidak haji. Dia tetap akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan diazab karena kedurhakaannya tidak mau menunaikan haji. Demikian, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ya Fawas, ya. Ya, barakallahu fiik. Kebiasaan orang zaman now, segala saat sesuatu dibikin status. Mau makan, cetek dulu, simpan di history dia, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di semua media sosial yang dia miliki, ya, sehingga orang semua tahu seluruh menu makanan dia sehari-hari. Sarapannya apa, makan siang apa, makan malam apa, cemilannya apa, kemana dia jalan, ya, jalan-jalan ke mall, cetrek gitu, lagi shopping, padahal cuma lihat-lihat aja, shoppingnya enggak. Termasuk ketika sakit, anaknya sakit, kalau zaman dulu cepat dibawa ke dokter, kalau sekarang cekrek, masuk ke medsos, cepat sembuh ya nak, diobatinya tidak. Termasuk ketika dia sakit, bukannya berobat, bukannya ke dokter, bukannya sabar, tapi ceklek dipoto gitu ya, kemudian disebar di media sosial. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena lebih cenderung kepada keluhan tanpa solusi. Walaupun tadi ada alasan yang dianggap pembenaran, yaitu mengharapkan doa, tolong doakan aku ya kawan-kawan, gitu ya, biar aku sabar jadi orang soleh dengan sakit ini. Saya sedang diuji oleh Allah, saya yakin saya sedang dicintai oleh Allah, padahal dia durhaka. Sholat enggak, durhaka terus, pas dapat musibah ngomongnya lagi diuji, dia enggak sadar itu sedang diazab ya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang sakit, adab-adab ketika sakit, pertama wajib sabar. Kedua, manifestasi dari sabar tidak boleh mengeluh apapun bentuknya, dan menyebarkan foto dan status di media sosial termasuk keluhan yang bukan untuk meminta solusi. Maka tidak boleh, cenderungnya ke sana. Sabar dan tidak mengeluh. Kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Keempatnya, banyak-banyaklah infak dan sedekah. Sebab infak dan sedekah yudfi'u ghadab ar-Rahman, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Mungkin sakit itu wujud kemurkaan Allah kepada dia karena dosa-dosanya, maka hapus dosa-dosa itu dengan tobat, dengan istighfar, dan dengan banyak infak dan sedekah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika berdoa, ketika sakit ya, berikhtiarlah untuk sembuh. Karena berikhtiar untuk sembuh ketika sakit diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, tadawau fa inna likulli da'in dawa, berobatlah kalian ketika sakit, karena setiap sakit itu ada obatnya. Nabi memerintahkan untuk berobat, maka lebih baik berobat sebagai ikhtiar yang disyariatkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kenapa tadi wanita tadi lebih memilih sakit daripada sembuh, kita juga pernah bahas Abu Bakar As-Siddiq ketika sakit dilayat lebih memilih sakit daripada sembuh. Ada juga seorang sahabat ketika mendengar bahwa siapa yang sakit akan diampuni dosa-dosanya, sahabat ini sampai berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup, tapi sakit saya jangan sampai menghalangi saya dari tiga hal. Pertama, sholat berjamaah. Kedua, haji. Ketiga, jihad fisabilillah. Dan dikabul. Sejak saat itu badannya panas sampai akhir hayatnya. Ada sahabat-sahabat yang memilih sakit daripada sembuh. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh berobatlah kalian kalau sakit? Karena setiap sakit ada obatnya. Maka dua keterangan tadi tidak bertolak belakang. Dalam sakit ada untung, ada rugi. Ruginya apa? Enggak produktif. Ruginya apa? Membebani orang. Ruginya apa? Ruginya terhalang dari beberapa kewajiban. Apalagi ruginya kadang suka mengeluh, ya. Untungnya apa? Untungnya banyak. Dia dapat pahala kesabaran, dia doanya dikabul oleh Allah, dia dosanya terhapus berguguran karena sakitnya, dan banyak lagi. Ada plus, ada minus, ada untung, ada rugi. Bila seseorang dengan kualitas iman yang hebat, dengan sakitnya hanya memperoleh keuntungan, seluruh kerugiannya dia bisa hilangkan. Ketika sakitnya dia tidak mengeluh, ketika sakitnya dia tidak membebani orang, ketika sakitnya dia tidak terhalang dari kewajiban, ketika sakitnya dia tetap produktif, gitu ya. Dia hanya memperoleh keuntungan dari sakit. Silakan orang itu lebih memilih sakit, enggak apa-apa. Karena tidak menimbulkan madarat dan beban apapun bagi orang. Tapi bagi orang yang kadar imannya lemah, dengan sakitnya banyak mengeluh, menyusahkan orang, harus diurus oleh orang, tidak produktif, tidak sabar, yang begitu mah lebih baik sembuh aja. Lebih baik berobat saja, pergi ke dokter, berusaha sehat, berusaha sembuh, agar efek negatif dari sakitnya betul-betul hilang dari dirinya, ya. Nah, jadi apakah kita lebih baik sakit ataukah sehat? Tergantung siapa kita, tergantung bagaimana iman kita, tergantung ketika sakit ini kita lebih banyak positif atau lebih banyak negatif, ya. Itulah yang menjadi jawaban dari para ulama. Ya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi mari persiapan. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.